Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka tasakuran desa Bari Romo dan Isra Mi'raj yang dihibur gandrung Nabi asli Purwodadi. Sing takon sapa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula panjenengan saged makempal wonten sawijine majelis ingkang dipun wastani Taman Surga. Kok meneng wae to? Oh ya, mukae mok slonjorke ra kuat ngomong amin. Niki kula panjenengan sami makempal wonten panggenan insyaallah ingkang dipun wastani Kanjeng Nabi Taman Surga. Napa dipun wastani Taman Surga? Kanjeng Nabi nate dawuh, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Yen awakmu liwat Taman Surga mandheka. Lajeng sami ditangleti, napa ingkang dipun maksud Taman Surga Kanjeng Nabi? Menika lak tasik wonten ngalam donya. Napa jawabane Kanjeng Nabi? "Hiya khilaqu dzikri wa majalisul ilmi." Ingkang dipun wastani Taman Surga menika majelis dzikir lan majelis ilmu. Mila wong sakmene mbane niki insyaallah punya harapan masuk surga semuanya. Insyaallah sing mlebu surga ndek sewe tak dongake jenenge Hartono. Insyaallah Mas Hartono mlebu surga dhisik dhewe. Budal bar pengajian. Bathukmu mbok meneng. Mila niki wau pun nenten selawatan, niki ditambah pengajian, insyaallah mulyane panggonan niku yen ana majelis taklime, yen ana pengajiane. Mila siang niki Bali Rama insyaallah ketok mulyane. Amin. Aku rasa mok suguh, aku poso, sok tahu. Rambute dawane malah kaya buntut jaran iki saiki. Aja mok suguh ki aku poso, goblok. Nggih banseri wae kuwi. Men rambute tukul. Bayane melu-melu nggo kacamata ireng malah kaya tukang las ngono. Ayo Mas Hartono diunjuk. Monggo diunjuk Kiai. Tak ndelok cangkemmu lak ngombe kaya ngompo. Wakil, aku ngombe sing makili cangkemmu. Wah. Kowe ngombe tekan cangkemmu ora kaget. Yo melu-melu e profose iki. Mila lan jenengan nate tindak teng Masjid Nabawi, banser seneng kono lungguh wae nutupi seneng buri kae lho. Ser, lungguh wae, aja neng kono, lungguh wae. Kowe lungguh. Banser sing iki aja neng kono, kowe ning kene wae, nutupi kono kae lho. Ha, kowe ning kene wae. Geser ro sampe ngi Hartono. Mereka itu datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Mas Banser Khalil Amri rono wae lho. Wis senengane mepet rondo wae kaya. Bancere cedakan karo MC-ne. Iya. Kalian berdua itu seperti Alfamart dan Indomaret. Maksudnya apa, berdekatan tapi enggak pernah jadian. Iya. Tadi ya, Mbak ya. Saya dan kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Insyaallah tanggal 29 Juni hari terakhir masa idah Bunga Citra Lestari. Napa ajeng Gus Miftah Rabi? Ya tergantung. Ditolak matamu. Kaya Hartono ditolak. Botak ireng. Hartono. Ini Mas Hartono ini termasuk ahli sujud. Wong sing ahli sujud niku lak bathuke ireng. Hartono niki lebih dari ahli sujud. Soale sing ireng sak rai rata. Aja mudun ning kene wae. Kuwi iso nggih hiburan. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki wau pun dihibur kali kanca-kanca gandrung Nabi. Lah Hartono cetha. Gandrung rondo. Niki saking Purwodadi. Insyaallah. Mbon selawatan tambah pengajian. Mila jenengan tak dongake muga-muga iso ziarah Makkah Madinah. Senajan to tasik ditutup gara-gara corona. Komunitas rondo nakal kok mempesona apa. Pulau liwat niki sawahnya lebih banjir nggih. Tolong ibu-ibu jangan ke sawah dulu. Dikhawatirkan bisa hamil. Karena menurut pejabat KPAI renang bisa mengakibatkan kehamilan. Mila lak wancine banjir jenengan ampun tandur mungkin ndak meteng. Dan banser tolong jangan bermain ke sawah. Engko lak iwake meteng kabeh kok piye. Pejabat kok pekok. Kayak ibu-ibu kalau besok nandur ning sawah tolong pakai pil KB ya. Hartono ning kali kowe nggawa kondom kowe ha. Tenti kondomi apa nih ya batu ini loh. Benera mateng nih wae. Cemudun har nih kene wae. Kue mudun panggung mulai reso ngaceng kue itu loh. Napa panggonan cilik teng Masjid Nabawi nika dipun wastani raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan taman dari taman surga. Karena disitulah Kanjeng Nabi mulang ngaji para sahabat. Mila endi mawon ana panggonan dinggo pengajian niku insyaallah kepetung taman surga. Termasuk halaman Bali Rama siang niki. Amin Allahumma amin. Taman surga niku. Mila lak kula niteni gampang ngeten. Mulyane kampung niku yen ana pengajian, urutane ngene. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disungguh. Mulyane kampung yen ana masjid, mulyane masjid yen makmur jamaah. Mulyane kampung didelok luwih rame pengajiane apa rame dangdutane. Kira-kira menawi teng Bali Rama niki lek ana pengajian karo dangdutan luwih rame pundi? Luwih seneng dangdutan apa pengajian? Dangdut. Padahal kira-kira sing nyelametke kampung jenengan niku pengajian apa dangdutan? Dangdutan apa selawatan? Kuda lumping apa pengajian? Tapi lucu nih lak diundang pengajian ra mesti mangkat kakean sambat, tapi lak tanggone nanggap kuda lumping ra diundang mangkat. Damong kok kuda lumping niku ngundang demit, kok sing teko wong Bali Rama. Berarti wong Bali Rama kaya demit. Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Wis demit jilbabe pink ala-ala menjijikan. Jangan-jangan sing pake ya pink. Delok mawon. Luweh gayeng pengajiane napa dangdutane. Rata-rata dangdutan. Pengajian diundang ra mesti mangkat kakean sambat, tanggone nanggap dangdutan ra diundang mangkat. Apa menang wis krungu buka titik jos. Buka titik wae jos apa lagi dibuka gembrobios. Yo jenenge Hartono ambyar. Hartono iki rai sangar ati ambyar. Body rambo hati Hello Kitty. Kacamata mun jijiki kan. Ya, tukang pijet malah. Maka nyuwun sewu. Andi ana pengajian ngoten iki, napa meneh iki diniati, napa syukuran desa. Iki maksudnya syukuran desa niku napa? Napa bersih desa? Apa apa lak ndemake istilahnya sedekah bumi. Niki maksudnya napa niki? Syukuran desa mergo napa? Bebas corona. Corona niku ora usah diwedeni. Enggak usah ikut-ikutan borong masker. Virus corona itu tidak menyebar melalui udara, tapi nular karena bersentuhan langsung. Salah satunya nopo? Kecipratan air liur idu orang yang kena suspek corona. Dinyuwun sewu, umpama kula nyekel meja niki, wau sing ngangkat meja kok duwe virus corona. Lah, virusnya nemplek ning meja kula cekel niku dadi nular. Utawa jenengan omong-omongan kali kulon jenengan corona lah cangkeme muncrat lah itu baru nular ngono lho. Apa kok si Hartono nguyuh jenengan tadai lah niku nular. Maka enggak usah berlebih-lebihan beli masker. Hati-hati, orang yang suka memborong masker sesok matine cangkeme maskeran. Mila aku mau ndelok ning kono kok ana wong maskeran aku batin. Iki jenenge wedi corona apa cangkeme merongos aku. Santai merongos ya hari ya, katanya merongos. Santai mawon, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Wong merongos niku napa-napa iso, sing ra iso mung siji, nyetir mobil. Soalnya napa ra iso nglebokke gigi. Ala bojoku kula kok ado-ado, apa kula tak pasang kawat gigi nggih, ora usah. Nganti kue pasang kawat gigi lah bahaya. Lah pripun mbah tak cipok nyantol cangkemku lah ya. Jiji untuk dipageri. Mila, ora usah berlebih-lebihan khawatir karo corona. Coro PBNU kapure ngatah-ngatahkan mau solawat tibil kulub. Pon solawati mawon. Corona niku diguyu mawon. Pon nyantai mawon. Oh saat ini saben pertemuan dilarang mergawa di corona. Yo berarti pengajiannya bubar. Gini apa mboten? Santai-santai mawon. Kulo yakin kok corona niku mlebu Indonesia angel. Soalnya apa? Ngurus izin ini susah. Tong Indonesia ini kula ngurus izin apa-apa susah. Masuk corona mungkin melebu surat izin ini susah. Wong Indonesia ini kula biasa rekoso. Tong gini apa mboten bu? Bar tandur neng sawah, mau ngisuh saonone langsung mangan yo rapopo. Gini apa mboten? Ini nyumbukti ini lemune ya Allah. Saawak kok pateng kabeh to mbok. Mbok. Wis tungkae slonjor ke. Aji ana tungkae slonjor ke. Jadi ya rapopo, mengaku mbatin orang rumah sana tungkae meletek-meletek. Bang tandur tungkae meletek, celu aneh mamah. Kalau undang-undangnya tentang kitab taklim, aku cara ngaji pak. Fi ta'dhimil ilmi wa ahli, hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiai. Rungok no kupingmu. Napa jenengan asam murad? Oh, tak maklumi lah asam murad. Purun mboten kula tambani. Mengke jenengan kondur pados gula batu. Carane pripun gulane diwenehke asame watune nggih nutuki urate. Ya Allah remuk. Tapi kula iki sering takoni kok, napa to Mbah? Lah pengajian niku rata-rata tungkae slonjor iki sak piturute. Lah niku sajane ana critane. Kanjeng Nabi niku nate jogging. Jalan-jalan pagi niku. Lah ketemu setan. Jenenge Hartono. Uduk-uduk are uduk. Yo ora apa-apa ngombe deganku kok yo yo. Arepe nang ndi kowe ning kene wae. Engko lak iso bertahan ning kene sampe rampung pengajian tak abekke karo mbake. Iya. Jangan-jangan kamu yang naksir mbaknya ya. Ojo. Oh, kowe naksir dhewe. Bocah-bocah hadrat tak dongake mulih pengajian do rabi kabeh. Rondo anak 15. Kanjeng Nabi pagi-pagi jalan ketemu setan. Setan ini ki nggawa telung perkara. Siji selimut, loro paku, telu awu. Lajeng Kanjeng Nabi takon, "Eh setan, nggih Kanjeng Nabi. Kok kowe nggawa selimut, nggawa paku, nggawa awu ki mok nggih apa?" Ha dijawab kali Hartono. "Eh setan kok Hartono. Kula beto selimut niki kula sebarke teng umate jenengan wancine meh adzan subuh. piye carane wanjine adzan subuh niku turu digawe paling nikmat. Mila jenengan ngrasake, turu sing paling enak niku kapan? Wanjine adzan subuh. Jam 2 bengi melek ngenteni bal-balan Liverpool versus Atletico Madrid. Liverpool kalah ya, kalah. Begitu wanjine adzan subuh turu. Nunggu bal-balan nganti jam 2 bengi rampung jam 4:30 kuat. Salat subuh rong rakaat ora kuat. Tangi-tangi 7:30. Subuhane nganti usolini ditambahi usolli fardhu subhi kawanen lillahi taala. Bokne kaget, "Wah, anakku sregep salat duha." Begitu sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Bokne mikir, salat duha kok kunutan. Ninge sapa? Hartono. Mila lak jenengan isuk-isuk wancine adzan subuh kula jenengan kok ora gelem tangi, berarti diselimuti setan. Wong iki ya ngono pengajian ngarepe iki malah mentili anake kalau ya Allah, ya Allah. Matamu aja ndelok. Lah ngene ngarepe iki malah mentili anak. Ancuk, dancuk ngono. Lah ya nangis yo nangis iki apa judul-judule kiai kok. Yo lak kenceng wis mlotrok sih. Tak kok matamu sedako. Kowe mon delok ra? Aku nglirik pasan. Untung aku kacamatanan. Dadi lak nglirik ra ketok. Tutupen. Oh jan. Mesti bojone Hartono kowe. Jemu ra Kang? Dudu. Waget aku. Pas nglirik tungkae mburine meromo-romo mak tungul ngono lak. Kelak YouTuber cangkeme basa. Gawe judul pengajiane Gus Miftah nopo? Gus Miftah pengajian nglirik pentil ngono delok wae engko. Matane. Bunga Citra Lestari ngono. Shallu ala Nabi Muhammad. Siji selimut. Nomor loro mboten apa? Paku. Paku niki ditakoni karo Kanjeng Nabi setan, kowe ngopo nggawa paku? Paku niki ajeng kula sebarke teng bokonge wong ngaji. Piye wong ngaji niku bokonge panas, rasane ora penak, pengen cepat-cepat rampung. Mila jenengan pirsani, wong pengajian niku lungguhe modele ana telu. Pertama kali teko sila, tengah-tengah pengajian tahiyat akhir. Kiyaine teko selonjor iki. Soale bokonge panas, nglungguhi paku. Nomor telu. Gawa napa? Awu. Kanjeng Nabi taklet meneh. Lah kuwi awune dige apa? Awu niki ajeng kula sebarke wong sing mangkat ngaji, wong Jumatan, orang-orang yang hadir di majelis taklim, majelis selawatan. Piye kiyaine metenteng ngaji jamaahe ngantuk. Mila nggon sing sakmene mbah niki sing paling favorit apa? Tiang tarub, cagak tarub. Lah kalau kalau lir-lir nang kene delan. Soale sing ngene iki ya. Mila jenengan pirsani, wong mlebu Jumatan, teko omah adus bergas, begitu khotibe khotbah mesti ngantuk. Mapan turune ndhuwur ramben maca donga matane ra turu-turu, ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga matane turu. Mila lak kula takoni obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Mila kula saniki ngaji kok Hartono ngantuk ora apa-apa. Bablasno har, bablasno. Muga-muga ratangi meneh. Imam Al-Ghazali dawuh, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan ngantuk berarti pengen cepet-cepet mati. Hartono tak kandhani le, sang ganteng-gantenge wong kuwi lak ngantuk ketok elek. Lah wong ganteng wae ngantuk ketok elek apa meneh wong elek ngantuk. Tapi karo banser aku tetap cinta. Sesuk aku mlebu surga sing awal banser. Banser iki lak tugase survei lokasi to. Dadi sadurunge kiyaine mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiyaine mlebu, bansere metu meneh. Ya padha karo iki mau jarene nyegat kiai, kiyaine liwat ra ngati kebablasan goblok, goblok ya aku. Sengit aku. Wis tekan kono, bala bansere kebablasan lha kowe iki meneh ndi wae kan mau. Kuwi jenenge makan bakwan di warung pojok, kiyainya tampan panitiane pekok lah. Lawang asisten kula ki ngebal-ngebel. Pak Banser di mana? Udah ditunggu di jalan. Oh, digoleki endi? Apa Banser ganti seragam aku. Belno simpangan. Ya Hartono meneh. Hartono ra ketok. Wong pireng to tak delok endi aku. Cara teng Yogyakarta Mas Hartono iki celukane Irma. Irenge masyaallah. Tapi biasanya wong rupane elek iki bojone ayu. Soalnya Nabi Adam niku anake sing ganteng bojone elek, anake sing elek bojone ayu. Kan Mas Hartono rupane elek, insyaallah bojone remuk. Ya semoga-moga Mas Hartono panjang umur. Wong sak donya mati Hartono urip dhewe. Niki ajeng kula wene resep supaya kampung Bali Rama niki dadi kampung sing apik. Amin. Nang aku yo njaluk tisu, wong poso iki lak oleh nguntal tisu. Kan aku yo kemringet. Njaluk tisu malah mok nggih dhewe, santet meteng kowe. Kuwi malah mok pek dhewe iki ngopo ya? Mah cilik. Tak ngirit to ngundang ngaji Gus Miftah niku suguhane tisu. Jek ana tulisane ya Allah 10.000 ini. Ya Allah iki lho. Sori ana tulisane potong ke amplop danjo. Tolu ala Nabi Muhammad. Ah, sadringe kula terangke piye carane mbangun kampung sing apik? Selawatan dhisik. Ayo le selawatan le. Soale selawat teng bulan Rejab niki luar biasa. Ra'aitu Lailatul Mi'raj nahron ma'uhu ahla minal asal wa abradu minasalji wa atyabu minal miski fa qultu ya Jibril liman hadza? Qala liman shalla 'alaika fi Rajab. Pada malam Mi'raj kata Rasulullah, aku melihat sebuah sungai Nahron. Ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa yang lebih manis dibandingkan madu? Gus Miftah. Wa abradu minasalji, lebih dingin dibandingkan es. Napa sing luwih manis ditimbang madu? Ora ana. Jenengan teng dalam duwe madu napa mboten? Tak wenehi cara bedake madu sing asli karo madu sing palsu. Madumu kekno ning dhuwur meja kok dirubung semut, kuwi palsu. Berarti isine gula. Madu leboke botol digoyang-goyang kok melu obah, kuwi berarti banyu, palsu. Madumu gawa mulih bojomu nesu asli. Asli. Pak jajalan. Madumu gawa mulih bojomu kok nesu, berarti asli. Tahu soalnya. Matamu yora kok ngarang. Kan aku cowok setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ngonohar, mencintai satu wanita dengan banyak cara. Mila aku mlebu kamar kar karo nyanyi, temanggung udane terus dhuwur di ambung sing ngisor teles. Tuku ciyu sak botole Hartono turu ketok jempole. Ngonohar. Yo karo bojone dhewe lak ya ora apa-apa to. Jenengane iku lak karo bojone guyon apa mboten? Ah, lak kula niku ketemu bojone mung guyon tok ora tau serius. Soale guyone suami istri niku pahala. Luwih gedhe pahalane tinimbang iktikaf teng Masjid Nabawi. Le guyon tok. Kula mulih jam 2 bengi mulih ngaji bojone kula turu ngiler goleke embahi cangkeme. Ngono ha. Cara. Ayo tak takon. Suami itu lebih sayang anak apa istri? Lebih sayang anak apa istri? Anak wong lanang niku tindakan tebih ning dalan delok cah cilik sing dileng-eling anake ning omah. Ta pula ning dalan delok wong ayu lali karo bojone ning omah. Gen apa mboten? Begitu mulai ketemu anake katoke mlotrok dibenerke, mlebu kamar rep bojone roke bener diplotroke, lak ora ngajar to iki. Tapi sekali-kali Har, kamu jangan pernah punya salah dengan istrimu. Wong wedok iki luar biasa. Kelemahane siji, terlalu banyak mengingat. Wong lanang itu terlalu cepat melupakan. Maka ana tembung lali rupane eling rasane. Iya. Kowe duwe salah pisan karo bojomu sak modare bojomu kelingan. Nggih napa mboten? Wong wedok aja sekali-kali kuwi debat melawan perempuan. Kowe ra mungkin iso menang debat melawan wong wedok, iso drewewe sapi tak kandhani. Wong wedok dilawan. Mila pas gambaran mikrot li Kanjeng Nabi lak ndelok set ana wong wedok ilate ditarik karo malaikat Zabaniyah. Sedawane pinten? Sab'ina dhira'an. 70 dhira'. Dadi cangkeme wong wedok iki ilate dawa ngene iki. Sak dhira' niku pinten? Setengah meter. Lak 70 dhira' berarti pirang meter ilate wong wedok? 35 meter. Lajeng apa? Eh? Lah ya kuwi critane ngono cerewet tak tarik saiki lho kowe. Critane Isra Mi'raj malah sak moten. Aku enggak mungkin naksir kamu. Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan susu kadaluarsa. Eh, pemuda Pancasila lungguh karo banjir kene ben akur kene kene. Lene yo. Wah, gagah. Ya Allah, sepatunya kaya Hansip, ya Allah. Jela, keren toh. Banser pemuda Pancasila. Kowe nutupi sing ana kae lho, ning kene wae lho. Eh, nutupi kene, kowe nene yo. Geser ya, geser ya, geser ya. Kalau bokongmu kantul, bokongmu tepos. Ah, dos, komando pemuda Pancasila jejer karo banser ya. Ormas-ormas ki akur kabeh, jangan ada yang bermusuh-musuhan. Setuju? Kaya banser le tak kandhani, FPI itu bukan musuh kita. Kalau toh kita dimusuhi oleh siapapun jarke mawon. Karena tugas inti dari banser adalah mengawal ulama dan NKRI. Kayak bansipe yang ngono kae, melu ngaji. Banser ngamanke pemilu tok. Lajeng Kanjeng Nabi tanglet. Eh, Bril, kok ana wong wedok ilate ditarik duwawane kaya ngene iki dosane apa? Dijawab karo malaikat Jibril, iki ngene Mat. Wong iki, wong wedok iki kesalahane siji. Napa? Kenapa perempuan ini ditarik ilate 70 dirok bahkan tidak hanya itu. Summa ukita khalfa unukiha, lajeng ilate niku ditarik. Gubet ke gulune ditarik. Kanjeng Nabi keweden, kuwi apa dosane? Mat, ketahuilah, itu adalah gambaran siksaan bagi perempuan yang berani dengan suaminya. Suarane wong wedok luwih atos tinimbang sing lanang. Ngomongnya sing wedok luwih okeh tinimbang sing lanang. Lak sing lanang ngomong sa ayat, sing wedok lak wang sulan. Satus. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe kuning biasane. Insya Allah sing bajune kuning, insya Allah luweh parah. Bu, bu, jenengan sering onek-onek ke bujurin apa mboten? Hati-hati. Wong lanang ki ra usah mau onek-onek ke, insya Allah mati dewe. Kamu harus ingat, diam itu adalah emas. Milo pak rungokno, diam itu adalah emas. Milo yen bojomu njaluk emas, diamlah. Waktu adalah uang. Milo yen bojomu njaluk uang dikasih waktu. Aku tuh kok emas, meneng oh. Masuk. Pinggone ilmumu, ilmu langsung kekrek cangkemmu karo bojomu. Sungainya lebih manis dibandingkan madu. Lebih dingin dibandingkan es. Lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Apa sing luwe wangi timbang minyak kasturi? Cangkeme wong poso. Mila napa wong poso cangkeme rasa kakean ngomong supaya ambune kasturi tidak kemana mana. Kowe malah pamer, "Pak, aku poso, buktine apa?" Ha. Tapi lak wong kaya kula niku mergo kula poso ndawu, dadi poso ra poso cangkeme wis ra mambu. Soale sudah merupakan kegiatan bendino. Kula niku lak poso ndawu, sedina poso sedina mboten. Kulo niku gadah cita-cita seumur hidup insya Allah kulo badhe poso Dawud. Amin. Masuk bulan Ramadan kulo nggih Dawud. Ya ora masuk Ramadan kok Dawud. Sedina poso sedina mboten. Alhamdulillah. Tujuan kulo mung siji. Napa kok kulo tetep tirakat? Tujuane mung siji. Muga-muga santriku, anak putuku, jamaah sing tau melu pengajian aku oleh pikantuk keramat saka tirakat kulo. Amin. Termasuk jenengan kabeh sinten mawon sing dinten iki gadah hajat kula dongake muga-muga hajate kabul. Soale kan dingendikake donga sing pas trima oleh Allah niku salah siji jenis sinten dakwatus shaim, dongane wong poso. Mumpung kula poso jenengan tak dongake kok akuane payu. Dongake yo meneng wae ra boleh kae. Ketoke budhek cah kae. Wis santai mawon, wong budhek niku insyaallah panjang umur ra mati-mati. Napa? Soalnya enggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Lah harta ora pengen urip terus gampang, ora mati-mati gampang gawe KTP seumur hidup. Ora mati-mati KTP-ne. Wonge ya bar pengajian. Ya, mumpung kemudian apa? Kanjeng Nabi takon, "Bril, iki kaline dinggo sapa? Kok ambune wangine kaya ngene, rasane enake kaya ngene?" Qala hadza liman shalla alaika fi rajaba. Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Niki bulan apa Bu? Rajab. Pengen ngunjuk banyu saking kali niki wau, sing meneh Kanjeng Nabi sesuk. Carane solawat. Jenengan niku mentili meneh ya Allah. Batal posane matamu iki harem malah potone batal. Kan aku lihatnya enggak sengaja. Wis kewer-kewer. Matamu ki ngopo malah ndelok-ndelok? Aja. Aku yang ndelik malah aku yang golek-golek. Karena mata saya terganggu dengan pandangan pendil. Bapak Ibu rahimaku. Lho nyolok moto ya Pak ngono. Jan-jan. Kowe iki ngono ya ning ngarep panggung lho. Sengit aku. Masa ngene iki lah ya. Mesti bojone Hartono. Boya lak mentili anak iki nyisih ning ndi ning jero kandang apa ning ndi ngono lho. Malah anake ndelok rene karo ngomong, "Cie, pengen matamu." Ya, jaga pandangan lah. Selawatan. Ya. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat tibil qulub enggak? Nolak balak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Allah tabui goblok goblok aku metenteng malah meneng wae malah kowe ndelok ngop aha mesti mbayangke mentili kae kowe ya rupamu. Tapi saya acungi jempol ibunya itu tetap memberikan anaknya ASI. Jangan diganti susu sapi. Piye-piye ASI luwih apik daripada susu sapi. ASI kuwi praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. ASI kuwi praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana, termasuk pengajian. ASI kuwi ekonomis, wadahnya tidak gampang pecah. Kan rono ASI penyok, rono. ASI itu demokratis, iso dienggo anake, iso dienggo bapakne. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum. BH, badan hukum. Gara-gara ndelok kuwi aku jadi cerdas tau teko. Gek biye, gek biye. Awas judulnya YouTube lah ora-ora. Aya tabuile. Amplopmu ora jelas kok. Aku durung. Santai wae, dina iki pangajene ramplopan, bonuse ilmatane kok pentel. Ya Allah, moga gua kuat posoku nganti sore ya Allah. Masa terganggu gara-gara cangkeme. Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Apa itu malah kayak beduk ya apa ki hobok. Iki selawatan ra bedukan. Kowe iki gandrung nabi apa gandrung pentil sih pala? Kendange kuwi lho dienggo kendange kaya dangdutan kae lho. Goblok goblok. Iki lho fokusnya semuanya terganggu gara-gara pabrik susu iki lho. Wong wedok njen kuat tenan kok pengajian pabrik susu loro digowo kabeh. Nanti fokusnya hadroh hilang. Ayo le, ketipungnya kuwi lho ditabuh kaya dangdutan kae lho, malah duk duk duk duk. Malah kaya Jumatan. Ayo. Allahumma shalli ala tang tung tak dung dung Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ulangi lagi. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Koe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Ho ah ho hey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulu wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifai nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat kamangka sholat tanda syukur nikmat elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Ho ha ho hey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil nuril absari wa diyaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikat ning langit bengok. Ho ah ho e. Selawatan. Ada dhisik nggih. Allahumma rabb hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah sarafah wad darajatil aliyatir rafi'ah wa ba'tu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad madika ya arhamar rahimin. Lanjut bar mawon mang menit meleh nggih. Hah? Sing suwi. Ala urun mung 1000 cerewet. Ya lanjut selawat apa lanjut ngaji? Ngaji. Hah? Ngaji napa selawat? Apa kartunya nomor 2 janji? Enakku sebetah suwe-suwe mlumah. Terus ke ngaji nih, nggih. Lah jenengan pengin kampung niki dadi kampung sing apik. Ayo bareng-bareng ditata sing apik. Lurae teko ra iki. Di wonge. Lemune. Semoga Pak Lurah sehat. Santai mawan Pak Lurah, dasar lemu jawaban. Enggak masalah saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus setiap hari makan ati. Iya. Oh no Pak Lurah, santai wae. Pak Lurah kira lemu kok, mung sak awak weteng kabeh. Pak Lurah iki petenge kaya pahala bulan Ramadan. Napa berlipat-lipat. Alah-alah datang nganggo pujian wong pengajian, walah. Ya! Ngono wong pengajian. Mbok langsung komat wae. Apa ini bubar mohon melu sholat ya? Balik mana? Oh, rupamu. Yes. Karena pujian ada selawatan di sini, men saingan. Ayo. Salli wa salim daiman. Kurang banter salli wa salim daiman. Ala madah. Wal ali wal asal. wal ali wal ashabi mamoto wa ada bareng-bareng salih. Salih wa salim da iman wal ali wal ashab bima qad wa'ada wal ali wal ashab bima qad wa'ada saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njalo donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih semangat, pemuda Pancasila semangat, baju ini pemuda Pancasila Indonesia Banser semangat burung koman semangat piyar, jamak ini gini kabel ya ngono ibu-ibu malah tawari mano ini loh, bapaknya gitu tawani mano, apa rumah sana ibu-ibu bakul keroto apa ini keroto pakan mano, mano itu apa? Hartono. Dijawab sing banter nggih. Semangat. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga. Demi kejayaan bangsa Indonesia. Jenengan kula elek emotaken komat la ilaha illallah muhammad rasulullah qomallahu wa ta'ala kula komati kelingan jaman kula kuliah kan kula ngopeni wong mabuk niku to subuh kula adzan tak tinggal ning kamar sing wong mabuk. Jiko mik bengok, Allahu Akbar, Muhammadur Rasul. Kan bomong mabuk lah kalau peni ta. Akhire delalah ki ra ono jamaahe belas. Kula ngimami dhewe, makmume wong mabuk dhewe. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nek maman sih. Pak Lurah jenengan kula emotaken dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula estu ndonga muga-muga kampung jenengan dadi kampung sing apik, lurahe selamat. Pak Lurah kudu paham, hari ini lurah yang ditangkap sama polisi dan jaksa di seluruh Indonesia sudah berjumlah 700 kepala desa. Salahe napa? Nguntal dana desa. Saya tidak mau lurah Bali Romo dadi lurah nomor 701. Mriki dana desane pinten, Pak? Miliar berapa? 1,2. Wargane jenengan pinten? 3.000. Pinten pedukuan? 3 pedukuan. Laku dadi lurah gampang. Dana desa wis 1,2, 3 pedukuan dibagi skala prioritas. Kan rata-rata untuk fisik toh nggih? Bagi saja 3 pedukuan. Katakanlah kebutuhan kelurahan 200 juta. Cik teluk 1 miliar. Bagi telung pedukuan 350 juta. Rampung. Pertanggungjawabannya jelas. Saat ini rata-rata kepala desa niku orang ngerti ilmune, akhirnya ditangkap karo polisi. Sing nguntal dana desa niku jenenge mboten kepala desa, kepala dosa. Kula matur ngeten supaya lurahmu selamat. Amin. Lurahe selamat, desane selamat, rakyate selamat. Anan Pak Lurah. Kadang-kadang mboten korupsi tapi salah kebijakan. Kuwi yo masuk unsur korupsi. Maka Pak Lurah jenengan tak emotaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Pak Lurah, sing didelok karo Gusti Allah mboten jabatanmu, tapi manfaatmu. Dadi lurah undang-undang terbaru sakniki 5 tahun 3 periode. Betul Pak Lurah? Periode. Mila nyuwun sewu, lurah kudu paham, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Rakyat ojo kakean penjaluk karo lurah. Lurah niku gajine mboten akeh. Sakniki blak-blakan mawon Pak Lurah, mumpung syukuran desa. Ayo. Kepala desa niku gajine pinten? 2 juta. Ora ono 4 juta, kamu sok tahu. 2 juta 400-an. Antara 2 sampai 3 juta. Lurah ki gajine mung 2 juta. Bendino dituntut ngantor, ngelayani masyarakat. Gini apa mboten? Wong ngurus KTP, surat kematian, surat perceraian. Bengkoke piro sakniki? Hitung-hitungan mawon, menawa mereka kan menjaluk. Ayo Pak Lurah, buka-bukaan mohon Pak Lurah. Transparan. Men lah oke lah aku amplopnya njaluk oke ngono lho. Ayo Pak Lurah, bengkokmu pirang ngitar Pak Lurah? 23 bae iki pirang ngitar? 15 hektar. Kira-kira per tahun 15 hektar iki menghasilkan berapa Pak Lurah? Men rakyatmu ki ora usah kakan ngajokke proposal karo awakmu lho. 15 hektar iki kira-kira setahun bisa lak tanduri sawah, kuwi sawah kuwi. Nah, lak ditanduri pari iki 15 hektar kira-kira setahun panen mung pira, hasilnya pira? Audit wali wakile Israel. Disewa 1 tahun 15 hektar. 15 bau itu satu baunya 20 juta setahun. Berarti peng 15. Berarti pira niku 300 juta. 300 juta dibagi setahun. Apa? Kok kowe hitungan banget ta kowe iki? Oh. Berarti rada lumayan iki, rada lumayan iki lurahmu iki. Pantesan lemu. Berarti rada lumayan. Soalnya kula wingi ketemu lurah niku nyuwun sewu. Bengkoke 10 hektar tapi pinggir kuburan. Ora payu disewake lak ya ngenes to kuwi. Lah niki 23 bau kali 20 juta per tahun. Wis lumayan lah 400 jutaan. 400 juta berarti penghasilanmu setahun iki 400 juta lumayan. Mila aja korupsi. Kowe Pak Lurah rungokno kupingmu. Lah niki. Aku ngomong mergo seneng karo awakmu Lurah, ngono. Penghasilane 400 juta ngundang kiai murah yang ngenyang. Syukuran ki yo tambahi sing syukur tambah bersyukur ditambah ngono to. Malah ngenyang. malah kaya nawa lonte nyang-nyang. Murah dinyang dikurangi. Lapor ke polisi 378 penipuan. Polisi ini balane, oh lapor ke neh 335 perbuatan tidak menyenangkan. Polisi ini ngeyel lapor ke meneh pasal 44. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi Hartono. Hartono meneh. Eh? Oh Bambang. Bambang Hartono. Meneh kuwi. Eh? Oh. Wala kudune rada rene pengen ndase Hartono mau. Ah, kurang titik ra seru. Kudune lah kena ndase Hartono lah seru. Cetok ngono kan wis. Botak metungul lah ya Pak. I love you Hartono. Makanya banser sampai mati, oke? Okay? Shalawat ala Nabi Muhammad. Sing didelok sesuk ora bengkokmu, Pak Lurah. Sing didelok ora jabatanmu, ora mejamu, ora kursimu, tapi sing didelok tanda tanganmu. Ana manfaate rangge rakyatmu. Ngene apa mboten? Mila mumpung jenengan dadi lurah, ayo Pak Lurah. Banyak keluarkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat. Umpamane jenengan mengeluarkan kebijakan bagi kaum muslimin wal muslimat dianjurkan salat 5 waktu terlebih salat maghrib, isya dan subuh untuk salat berjamaah di masjid. Jadi edaran rapopo Pak. Wah dirungokke apa ora karo wargamu tapi pahalamu gede. Oh gagah. Setiap habis maghrib tidak ada anak kecil dan orang tua yang nyetel TV. Disarankan untuk ngaji baik di masjid, di langgar maupun di rumah. Keren. Hansipi kon mubeng. Nganti nyetel TV remuke banting. Hansip. Kuwi rasane nyotang-nyoting wae HP-mu krose gaya. Kira apa syutingen tak kandani. Kandani ya. Hei Hansip, lah disuruh ngomel ngene iki piye iki? Goblok, goblok. Nyoteng di mana malah di ngenek. Bar maghrib ada lurah bikin kebijakan. Warga tidak ada yang menyetel TV. Gak ada yang menghidupkan TV. Semuanya wajib ngaji. Gagah. Gini apa mboten? Api mboten kampung jenengan ngoten niku. Bar maghrib wabeh nyekel turutan, nyekel Quran ning masjid ning omah. Lah kowe iki bar maghrib malah rebutan remote karo anakmu yuyu. Mbokne sinetron, bapakne berita, anake Doraemon. Sing ditonton wae Doraemon, akhirnya Dora ngaji, Dora salat, Dora urus. Ini subhanallah. Pak Lurah bikin kebijakan di kantor. Rapat sepenting apapun setiap kali mendengar suara adzan berhenti, tinggalkan. Karena yang paling tinggi bukan panggilan kepala desa tapi panggilan Allah. Gawagah Pak Lurah tenan Pak Lurah. Sesuk ke hisapmu insya Allah melebu surga tanpa hisap Pak Lurah. Enggak amplopnya tambahi. Malah tambah ini pemandangan. Karena apa? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru rapat, Pak Lurah langsung berhenti. Kita sholat jamaah. Neng kelurahan ono musala Pak Lurah. Mandek semuanya. Lurah ngimami. Oh, gagah. Makmume Hartono Dewi. Lurah ngimami tengok ke belakang sawu sufu fakum bisalah. Luruskan dan rapatkan softnya. Hartono batin, lah makmume aku dewa matamu. Ayo. Berani enggak kita bikin kebijakan itu Pak Lurah? Wani Pak Lurah. Di mana-mana saya sarankan. Pak Lurah ketika memimpin apel hari Senin, kita mulai setiap aktivitas pekerjaan kita dengan membaca solawat supaya desa kita berkah. Yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita baca solawat 1000 kali dipimpin Hartono. Kenapa yang memimpin bukan Pak Lurah? Rong apal, umpah mana yang nunggu umpah? Gagal lho Pak Lurah. Mbah Mudin, di Mudin ini. Din! Mudin ini tau. Oh ala, pandan rupamu kayak bandu soleh. Gagah. Salah satu barometer dan tolak ukur. Desa Bale Romaniku Api. Mang delok sholat jamaah ini masjid. Gini apa mbak? Maka saya ingatkan, miturut Imam Al-Ghazali sing sapa wong ngaku agamane Islam tapi ora gelem salat, senajan totase urip wis dianggap mati. Barang mati niku jenenge batang. Mila ngakune Islam kok ora gelem salat, nganggo seragam banser berarti ana batang seragaman. Ayo le Banser salat le. Ngagune Islam, ora gelem salat dadi lurah, berarti lurahe Bali Rama Batak. Ngagune Islam ora gelem salat kok mendili anak, Batang. Ngagune Islam ora gelem salat gaweane udud, berarti ana Batang udud. Ibu salat, bapak ora salat, bengi ibu dikeloni bapak, berarti ibu dikeloni Batang. Ibu ora salat, bapak ora salat, bengi turu bareng, Batang kelonan. Duwe anak berarti anake Batang. Ngakune Islam ora gelem salat nganggo kacamata, Batang kacamata. Kacamatamu ndi malah mok copot. Malah bali ning aku dhewe no berarti. Kalau ada orang bertanya untuk apa salat kalau tidak bisa berbuat baik, mendingan berbuat baik walaupun belum bisa salat, Anda salah. Awaluma yuhasabu bil abdu as-shalah. Yang pertama dihisap atas hambaku adalah salat. Jenengan salat rung iso tumindak apik niku padha karo tiyang wudho nganggo katok ra nganggo sapaman tapi nyok-nyok mlotrok. Iki kula ra sabukan wong katok kolor to. Tak nggo niki jenenge napa, Bu? Kulot matamu ngawur. Kaya ngene kok kulot. Matane katarak po. Iki jenenge apa iki? Iki jenenge apa iki? Melarok mbahmu kuwi. Kulot kiai kok rokan. Ku ya ngono. Monggo langsung, wah katoke lucu. Apa meneh isine? Niki jenenge tok rong katok sarung. Saka ngarep ketok kaya sarung, saka mburi ketok kaya katok. Kak ya. Apa sing utuk matane? Iya, ra apa-apa. Ala gayane ngene-ngene. Jenenge tok rung. Katok, sarung. Wong salat rung tumindak apik padha karo wong nganggo katok tapi ra nganggo sabuk. Wong tumindak apik tapi ra gelem salat padha karo wong nganggo sabuk tapi ra nganggo katok. Napa wonten nganggo sabuk ra nganggo katok? Wonten. Sinten jaran? Jaran itu pakai pelana tapi tidak pakai celana. Mila kok wong Bali Rama iso tumindak apik tapi ra gelem salat berarti kelase kaya jaran. Mila Bapak Ibu para jalan rahimakumullah, kamu apa malah wahing iki lho. Wis Pak Lurah, ayo Pak Lurah ditata bareng-bareng kelurane. Tertib salat berjamaah, nggih ta? Tertib ning masjid, tertib ngaji. Wah, kampungmu top Pak Lurah. Sesuk ning akhir ning alam kubur nganti hisab. Man rabbuka? Malaikat kaya ngono takokke aku. Amatiran ngono. Man nabiyuka? Anak TK juga tahu ngono. Soalnya kebijakanmu api amar makruf nahi mungkar. Pak Lurah menehi contoh uswatun hasanah. Pun jam 14:30 pengajian rampung nggih. Alah kowe mung hahe-hahe enak. Wis deganku diombe Hartono. Aku mung didudoi Ndel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah, panitia matur nuwun, Banser pemuda Pancasila matur nuwun, Gandrung Nabi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.